Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah baca hadis yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya, tentang khisalu dukhulil jannah, perangai-perangai untuk masuk ke dalam jannah. Nah, ya, sebelum kita lanjut, ya, enam, ya, antum baca hadisnya, hadis yang keempat, hadis Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhu. Enam, ya, tafadhalu barakallahu fikum. Enam, dibaca hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي زكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يا متفق عليه. بارك الله فيكم. Ya, kemarin telah kita baca penjelasan al-muallif rahimahullah hadis yang mulia ini. Ya, hadis Abu Hurairah. Ya, bahwa Abu Hurairah mengatakan ada Arabiyun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui, ya, Arab pedalaman, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila saya mengamalkan amalan tersebut, saya akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa tuqimus salata al-maktubah. Engkau menunaikan atau menegakkan salat yang wajib. Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah. Menunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Naam. Ya, ini merupakan arkan al-Islam, ya, rukun-rukun Islam. Ya. Selain yang belum disebutkan adalah al-hajj, haji. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Arab Badui ini mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, saya tidak akan menambahkan kepadanya suatu apapun dan tidak akan menguranginya. Falamma walla, ya, tatkala orang ini tadi pergi, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah. Barang siapa yang ingin, ya, dia senang melihat kepada seseorang yang merupakan penduduk jannah, fal yanzur ila hada, maka lihatlah orang ini, orang yang bertanah tadi, orang Arab Badui tadi. Ya, muttafaqun alaih. Nah, berkata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau menjelaskan tentang ucapan Nabi SAW, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Ya, barang siapa yang senang, dia ingin melihat seseorang yang merupakan penghuni jannah, maka lihat orang ini. Kata beliau, imma ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna akhir hayatihi hasanah wa huwa min ahlil jannah. Ya, bisa jadi Nabi SAW telah mengetahui ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang ini yang tadi bertanya, ya, kemudian mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, saya tidak akan menambahkan pada perkara-perkara ini dan juga tidak akan mengurangi sedikit pun. Artinya dia bersungguh-sungguh konsisten terus menjalankan wasiat Nabi SAW. Nabi SAW mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa akhir kehidupan orang ini, dalam keadaan baik, husnul khatimah. Akhir kehidupannya ini baik. Ya, husnul khatimah. Wa huwa min ahlil jannah, sehingga dia termasuk dari ahlul jannah. Ini yang pertama. Wa imma, dan juga ada kemungkinan, fi kalamihi hadfun, pada ucapan Nabi SAW ada kalimat yang dihapus, ya, tidak disebutkan. Takdiruhu, ya, takdirannya, inda wa ma ala fi'lil ladhi umira bihi, ya, bahwa orang tersebut masuk ke dalam jannah jika benar-benar dia istiqomah menjalankan dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, orang tersebut, ya, jika benar-benar mudawamah terus-menerus menjaga istiqomah di atas apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk dari ahlul jannah. Nah, jika istiqomah di atasnya. Wallahu a'lam shawab. Nah, ya, kita lanjutkan. Saya baca syarah, ya, akhir syarah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa yushbihu hadha wa yuqaribuhu, serupa dengan hadis ini, hadis Abu Hurairah, dan mendekati makna dari hadis tersebut adalah hadis setelahnya, al-hadithu al-khamis, hadis yang kelima, hadis kelima. Nah, yang beliau judul di sini luzumul istiqamah. قال عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Dari sahabat Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qultu, saya mengatakan, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakanlah kepadaku, ya, qulli, ya, katakanlah untukku, sampaikanlah kepadaku. Nah, suatu ucapan fil Islam, ya, tentang agama Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Suatu ucapan yang saya tidak bertanya lagi kepada seorang pun setelah engkau, ya, selain engkau. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul, ucapkanlah olehmu, amantu billah, saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kemudian engkau istiqomah terus menerus di atas keimanan tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kita baca syarahnya. قال رحمه الله فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير. Orang ini, ya, sahabat Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman, suatu ucapan, ya, penjelasan, jami'an lil khair, yang terkumpul padanya al khair, kebaikan, kebaikan, nafi'an, yang bermanfaat, musilan sahibahu ilal falah, yang akan mengantarkan nam pelakunya kepada al falah, keberuntungan. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ أَلَّذِي يَشْمَلُ مَا يَجِبُ اِعْتِقَادُهُ مِنْ أَقَائِدِ الْإِيمَانِ وَأُصُولِهِ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat ini tadi ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikrarkan dengan lisannya ya. Nam bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang didasari dari qalbunya, hatinya. Alladhi keimanan yashmalu ma yajibu i'tiqaduhu, keimanan yang mencakup seluruh perkara-perkara yang wajib untuk diyakini. Naam ya, dari aqaidul iman, aqidah keimanan, wa usulihi, dan juga mencakup prinsip-prinsip, dasar-dasar keimanan yang harus diimani. Naam. Wa ma yatba'u dzalika min a'malil qulub, dan juga perkara-perkara yang mengikuti enam hal tersebut berupa amalan-amalan qalbu, amalan-amalan hati. Wal inqiyadi wal istislami lillah, ketundukan dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, batinan wa zahira, secara batin secara zahirnya, secara batin dan zahir ya, benar-benar dia tunduk dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma ad-dawamu ala dhalik, kemudian ad-dawam yaitu konsisten ya, istiqamah ya, terus menerus di atas perkara tersebut, di atas keimanan. Wal istiqamatu alaihi ilal mamat, dan dia terus istiqamah di atas keimanannya sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan istiqamah di atas al-iman, keimanan. Wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala, dan ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengikrarkan mengatakan dengan tegas bahwa Rabb kami ya, yang berhak untuk diibadahi, disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Thummastaqamu, kemudian mereka istiqamah konsisten di atasnya. Allah menyatakan tatanazzalu alaihimul malaika, niscaya akan turun kepada mereka para malaikat. Alla takhafu, mereka mengatakan janganlah kalian takut dalam menghadapi perkara-perkara yang akan kalian jalani. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih karena meninggalkan enam dunia kalian. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah disiapkan untuk kalian. Ya. Naam. hadis yang telah kita baca dari Sufyan bin Abdullah, ini serupa yang mirip dengan ayat ini. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa para malaikat ini akan mendatangi mereka ketika sakaratul maut. Ya. Orang-orang istiqomah di atas keimanan, ya, sampai dia menjelang wafatnya, maka akan disambut oleh para malaikat. Mereka mengatakan, "Alla takhafu," janganlah kalian khawatir, takut dalam menghadapi perkara-perkara yang akan datang ya setelah kematian. Jangan takut, jangan khawatir. "Wala tahzanu," dan janganlah kalian bersedih karena kalian meninggalkan keluarga kalian, ya dunia kalian, kalian tinggalkan. Jangan bersedih. "Wa abshiru bil jannah," dan bergembiralah kalian dengan jannah, dengan surga yang telah disiapkan untuk kalian. "Farattaba 'ala al-imani wal istiqamati as-salamata min jami'i syurur." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menjanjikan karena keimanan dan istiqomah di atasnya sampai menjelang wafatnya, as-salamah. Allah menjanjikan mereka, ya orang yang memiliki sifat ini, beriman dengan keimanan yang benar, beristiqomah di atasnya, ya, as-salamata min jami'i syurur. Keselamatan Allah jaga dari seluruh kejelekan. Allah jaga. "Wa husulal jannah," dan Allah menjanjikan baginya akan meraih jannah, meraih surga. "Wa jami'al mahabbi," dan seluruh perkara yang ia inginkan, yang ia sukai. Akan meraih seluruh perkara yang ia suka, yang ia inginkan. Bagi siapa yang memiliki dua sifat ini, beriman dengan keimanan yang benar, dan istiqomah di atasnya. Barakallahu fikum. Thumma qala al-muallif rahimahullah, "Waqad dallat nususul kitabi wa sunnah al-kathirati على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب." Dan sungguh nas-nas di dalam Alkitab dan dalam As-Sunnah yang banyak, ya, nas-nas yang sangat banyak, ini menunjukkan bahwa al-iman, keimanan, ini mencakup apa saja yang ada di dalam qalbu dari keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang benar. Berupa apa? Al-aqaid, keyakinan di dalam qalbu. Akidah di dalam qalbu. Meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk diibadah, untuk disembah. Tauhid al-uluhiyah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat agung, sangat mulia. Meyakini adanya jannah, adanya an-nar, nah, meyakini dari arkan al-iman, rukun-rukun iman yang 6 dan yang lainnya, semuanya dari aqidah, ya, keyakinan-keyakinan yang benar. Ini mencakup ini. Wa a'malil qulub, dan juga al-iman yang dimaksud dalam hadis ini mencakup amalan-amalan qalbu, amalan hati. Minar raghbati fil khair, ya, berupa ar-raghbah, rasa harap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Warahbati minasyar, dan rasa takut dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpanya. Wa iradatil khair, dan juga keinginan di dalam qalbu untuk melakukan al-khair, kebaikan-kebaikan. Ini mencakup ini. Wa karahati asyar, juga mencakup benci, tidak suka terhadap kejelekan. Tidak suka, ya, benci terhadap kejelekan. Nah, kejelekan yang paling jelek adalah asyir, kesyirikan. Benci, tidak suka dengan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Wal bid'ah, dan juga perkara-perkara bid'ah, perkara yang baru dalam agama Islam yang bukan termasuk dari ad-din, agama Islam. Benci dengan perkara tersebut. Benci terhadap dosa-dosa besar dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ini termasuk amalan qalbu, amalan hati. Dan contoh-contoh amalan hati yang lainnya yang si banyak. Wa min a'malil jawarih, dan juga al-iman ini mencakup amalan-amalan, ya, al-jawarih, anggota badan. Ya, amalan-amalan anggota badan. Nah, salat, ya, zakat, puasa dan yang lainnya. Nah, yang dikerjakan oleh anggota badan. Ini juga termasuk dari al-iman, keimanan. Ini berdasarkan nas-nas dalam kitab dan as-sunnah yang sangat banyak. Naam. Wala yatimu dzalika illa bis-tsabati 'alaih. Dan hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan as-tsabat, kokoh, ya, tetap, ya, konsisten dan istiqamah di atasnya. Ini yang akan menjadikan sempurna. Naam. Berusaha untuk naam kokoh, ya, istiqamah di atas keimanan tersebut. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ya, barang siapa yang berusaha mewujudkan keimanan yang benar pada dirinya, meyakini seluruh perkara-perkara yang wajib yang harus diyakini dari keimanan, dan juga mewujudkan pada dirinya a'malul qulub, amalan-amalan qalbu. Nah, ya, berupa rasa harap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga nam takut dari kejelekan yang akan menimpanya, dengan raghbah, rasa harap, ya, ini akan memotivasi seorang hamba untuk terus semangat dan meningkatkan nam kualitas amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia benar-benar berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang paling tinggi, paling besar adalah al-jannah, surga. Sehingga termotivasi terus untuk apa? Beramal. Nah, kemudian dengan mewujudkan pada diri kita rahbah minasyar, ya, takut nam akan menimpa kejelekan, karena kemaksiatan yang ia lakukan, ia pun akan berusaha apa menghindari ya, kejelekan-kejelekan, perkara-perkara yang akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hindari. Ini dua perkara yang sangat penting, termasuk amalan qalbu, amalan hati. Ar-raghbah, rasa harap dan cinta kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Naam, dan rasa takut ya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perkara yang sangat penting ya, yang dengannya seorang hamba akan bisa termotivasi untuk memperbanyak amal soleh yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah, dan juga akan mengekang dirinya, menahan dirinya dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, ini dua perkara ini harus imbang. Imbang. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa al-khauf war-raja, rasa takut yang ada dalam qalbu, dan juga ar-raja, rasa harap ya, ini ibarat seperti janahain, dua sayap, harus imbang, harus imbang. Nah, kalau tidak imbang maka akan oleng ya, seperti burung. Jika sayapnya enggak imbang antara yang satu dengan yang satunya lagi, ini akan oleng. Nah, barakallahu fikum. Begitu pula seorang mukmin, seorang muslim harus imbang. Naam. Sehingga dia berjalan dan menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sempurna dan istiqamah di atasnya. Naam. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang bisa mewujudkan keimanan tersebut disertai dengan amal soleh, dia pun terus istiqamah sampai menjelang wafatnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat. Oleh para malaikat. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.